Ular naga panjangnya bukan kepala. Menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Ular naga panjangnya bukan kepalang. Menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Ular naga, ular naga. Awas, awas, ada ular naga. Awas, awas, awas, awas. Yang paling belakang kamu awas. Nanti bisa ditangkap. Panjangnya bukan kepala.